Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah, mabad. Nah, ini pembahasan akhir dari bab inna wa akhwatiha, masih di takhfif. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa idha khuffifat ka'anna. Nah, ini kopinya yang mana? Itu punya anak, yang ini. Oh, ini punya antum kopinya. Ini gelasnya. Qala wa idha khuffifat ka'anna baqiya i'maluha aidan. Nah, ini berarti ka'anna sama seperti laita. Laita yang paling rajih kalau dia bersambung dengan ma, maka dia tetap ihmal, walaupun jawaz ihmal. Boleh juga ihmal. Adapun inna anna wajib ihmal kalau bersambung dengan ma zaidah. Maka fa takufu amal inna. Wa idza khuffifat ka'anna. Nah, sekarang apabila ka'anna ditakhfif. Ini bukan pembahasan yang bersambung dengan mazaidah ya. Tapi yang dia nanti ditakhfif, mukhaffafah minasakilah. Mukhaffafah minasakilah. Yang domirnya wajib, domir apa namanya? Domir sya'an. Ya. Taib. Nah, sekarang apabila ka'anna, ka'an berarti ditakhfif. Baqiya i'maluha aidan. Dia tetap beramal sama seperti anna, an begitu kan? Wa yajuz hadfu ismiha. Dan boleh dihapus isimnya. Wa dzikruhu, boleh pula isimnya disebutkan. Ka qaulihi, seperti ucapan penyair. Wa ka'an dzubyatan ta'tu ila warikis salam. Wa ka'an, takdirnya apa? Ka'annahu, ya. Afwan, ka'anna begitu. Nah, berarti kan dzabiyatan, dzabiyah, lihat. Ya. Dzabiyah itu apa i'rabnya dzabiyah? Ya, isim ka'an muqaffafah minasakilah. Maka seakan-akan dzabiyah itu apa? Rusa kijang ya. Kijang ta'tu, dia memanjat ila warikin assalam, ya, kepada pohon berduri yang daunnya rimbun. Ya. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wa idha khuffifat ka'an ila akhir ay anna ka'anna, bahwasanya anna ka'anna idha khuffifat. Ini lampunya kurang terang ya. Ya, Pak. Hah? Bukan. Sama masih. Enakan di sana. Kurang terang di sini maksud saya, bukan lighting itu. Oh, dari belakang. Hei, enggak lampunya enggak. Besok balik lagi ke usahakan dua. Lampunya kurang terang, sakit mata saya ini ngelihatnya. Masa tiap darus ada beginian? Ya, tolong dibilangin deh nanti Nabil pas rapat sama Pak Edi, lampunya sini nggak cocok ini. Saya sakit mata saya sini. Pindahin besok ntar ke sana lagi, sakan satu. Kecuali lampunya udah ganti. Anna ka anna idha khufifat baqiya i'maluha. Ka anna, apabila dia ditakhfif maka dia tetap beramal. Wujuban indal jumhur. Ya. Wajib menurut jumhur. Kenapa demikian? Istishaban lil asal. Ya. Karena dia udah ngikut hukum asalnya aja. Wa hamlan laha ala anna al-maftuhata, ala anna al-maftuhati. Dan juga dia dibawa kepada anna al-maftuhah. Bedanya kalau anna al-maftuhah, ya, ketika ditakhfif dia baqiya i'maluha, ya, wajib, dia tetap beramal, tetap ada amalnya. Nah, ka'anna juga demikian, karena ka'anna itu aslinya anna, ya, anna. Taib. Wal aktsaru fismiha ayakuna domiro sya'ni mahdufan. Kebanyakan isimnya berupa domir sya'an yang mahduf. Wa fi khabariha ayakuna jumlatan. Nah, khabarnya mesti dalam bentuk jumlah. Sama seperti si anna. An yang mukhaffafah min sakilah juga demikian. Khabarnya jumlah. Taib. Nanti jumlahnya fi mahalli raf'in khabar an mukhaffafah min sakilah. Taib. Nahu ka'an Zaidun qa'imun. Ya, ka'an Zaidun qa'imun. Fa ka'an mukhaffafatun min sakilah. Ismuha domiru sya'ni mahdhufun. Domir sya'an mahdhuf taqdiruhu ka'annahu. Ya, maka Zaidun qa'imun jumlah mubtada khabar. Jumlah fi mahalli raf'in khabaruha. Khabar dari ka'an. Taib. Ini yang paling banyak demikian. Isimnya berupa domir sya'an. Wa min ghairil aksar. Nah, kalau yang tadi isimnya bukan domir sya'an tuh, ka'an dzibyatan. Begitu kan? Isimnya isim dhahir. Ya. Aduh, Nabil enggak bilang antum di sini gelap. Kirain terang. Oh, gelap mah sono aja kita lagi. Enggak nyaman. Ribet kan? Jadi ribet. Nah. Udah, besok balik lagi ke sana. Kelas ini terakhir. Balik lagi sakan 2. Gelap banget sini. Ya. Kemarin masalahnya banyak. Bau lah. Bau cat, sekarang cat udah gelap. Oh, gelap mau ngapain? Sakit mata. Baik. Wa min ghairil aksari. Nah, kan tadi kebanyakan domirnya berupa domir sya'annya, ka'an mahdhuf. Nah, berarti sekarang yang lawannya, kebalikan dari yang mayoritas. Ya, maji usmiha domiron laisa bima'na sya'ni. Nah, yaitu datangnya isimnya, isim ka'an mukhaffafah min sakilah, namun isimnya itu bukan berupa domir. Bukan domir yang makna yang apa? Isimnya itu domir namun bukan bermakna sya'an. Ya. Khabaruha mufradun. Mufradan. Khabarnya mufrad. Ya, bukan jumlah. Mufrad. Nahu ka qauli syair ka'an dhabyatun. Ya, ka'an dhabyatun ta'tu ila warqis salam. Seakan-akan ia adalah rusa kijang yang memanjat ke pohon yang berduri yang rimbun daunnya. Ya. Ala riwayati raf'i dhabyatun. Ini berdasarkan riwayat rafa'nya dhabyah. Nah, kalau tadi yang dibawakan oleh musannif dhabyah itu berarti dhabyatan isimnya. Ya. Wasmuha domirun mahdhufun. Ya, ini kalau dhabyatun berarti dia khobar. Seakan-akan dia ka'annahu atau ka'annaha dhabyatun. Udah selesai mufrad, bukan jumlah. Wasmuha domirun mahdhufun, bukan domir sya'an. Takdirnya ai ka'annaha dhabyatun. Udah. Ya, seakan-akan dia adalah dhabyah. Nanti jumlah ta'tu ila warqis salam. Masih ingat gak jumlah yang datang setelah nakirah? Hah? Sebagai apa nih? Na'at. Berarti nanti jumlah ta'tu ila warqis salam fi mali raf'in na'at dari dhabiyatun. Ya. Marfu. Ya, barakallahu fikum. Wa innama lam yakun hadzal dhamiru bi ma'na sya'ni. Nah, kenapa sekarang dhamir ini bukan bermakna sya'an? Li annal khabara mufradun, karena khabarnya mufrad, itu dhabiyatun. Wa dhamiru sya'ni, sedangkan yang namanya dhamir sya'an labudda ayyukhbara anhu, bijumlatin. Sedangkan yang namanya domir sya'an itu harus ya khobarnya itu diberi khobar dalam bentuk jumlah kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu. Waqad ya'ti ismuha zahiran. Nah, syair tadi datang juga dalam bentuk isimnya isim zahir. Wa huwa qalilun. Namun ini jarang. Ka qaulihi ka'an dhabiyatan. Ila akhir. Ala riwayatin nasbi dhabiyatan. Ini berdasarkan riwayat dinasabkannya dhabiyah. Kama taqaddama bayanuhu fi i'rabis syahid. Ya, sebagaimana yang berlalu penjelasannya pada i'rab syahid di sini. Ya. Jadi ka'anna kalau kita simpulkan berarti ada tiga. Ka'an mukhaffafah minas sakilah ada tiga wajah. Yang pertama isimnya domir sya'an. Berarti khobarnya nanti apa khobarnya? Jumlah. Ya. Khobarnya jumlah. Berarti kalau isimnya domir sya'an ka'an ya. Ka'an dhabiyatun. Dhabiyatun. Ka'annahu dhabiyatun. Berarti dhabiyatun di sini kalau dia kita jadikan ini domir sya'an ya sebagai apa? Mubtada. Ya. Kemudian ta'atu ila wariqi salam jumlah fi mahalli raf'in khobar mubtada. Jumlah mubtada khobar fi mahalli raf'in khobar dari ka'an. Mana isim ka'an? Domir sya'an. Ini yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua tadi domir sya'an. Kenapa mesti domir sya'an? Karena dia mengikuti anna. Mengikuti anna. Khobarnya mesti dalam bentuk jumlah. Nah, yang kedua kita jadikan isimnya domir mahdhuf, bukan domir sya'an. Domir mahdhuf berarti khobarnya boleh mufrad, laisa bil jumlah wala syabihan bil jumlah. Ya, maka ka'an dhabiyatun. Ya, ka'anna mukhaffafah min as-sakilah, isimnya mana? Domir mahdhuf. Jangan domir sya'an. Karena nanti kita katakan dhabiyatun is apa khobaruha. Adapun jumlah nanti ya ta'tu ila wariqis salam yang dia memanjat ke pohon berduri yang rimbun daunnya yang lebat daunnya jumlah ta'tu ila wariqis salam ingat jumlah yang datang setelah nakirah sifat atau na'at kalau jumlah yang datang setelah ma'rifah apa kaidahnya hah hal jumlah yang datang setelah ma'rifah adalah hal sami'tu zaidan yaqra'ul qur'an maka jumlah yaqra'ul qur'an fi mahalli nasbin hal dari sahibul halnya mana Zaidan. Ya, sami'tu rajulan yaqra'ul Qur'an berarti jumlah yaqra'ul Qur'an fi mahalli nasbin. Tapi bukan sebagai hal, sebagai na'at. Karena dia nakirah. Ya, wala yakunu sahibul hal ila ma'rifatan kan begitu kaidahnya. Enam. Taib. Nah, jumlah ta'tu ila wariqi salam fi mahalli raf'in na'at dari khobar ka'an. Sudah, ini dua. Yang ketiga takhrijnya. Takhrij dari ka'an mukhaffafah min as-sakilah isimnya isim dhahir. Bukan domir mahdhuf, bukan pula domir sya'an yang mahdhuf. Namun isim dhahir. Wa huwa qalilun, namun ini jarang. Ya, sebagaimana syahid yang dibawakan oleh al-musannif al-Hattabi ka'an dhabiyatan, seakan-akan kijang. Mana khabarnya? Ya khobarnya jumlah ta'atu ila warikis salam ayatun fimali raf'in khobarnya Allah alam bisawab ini tiga takhrij nah terakhir wa idha khuffifat lakinna wajaba ihmaluha ini berarti lakinna berbeda dengan anna dan ka'anna kalau anna dan ka'anna ditakhfif wajib ihmal tetap beramal nah kalau lakinna wajib ihmal tidak difungsikan ya lakinna nah begitu kan nah taib wa qawluhu wajaba ihmaluha ay li zawali ikhtisasiha bil asma'i karena sudah hilang kekhususannya yang dia masuk kepada isim-isim ya dia masuk kepada isim-isim idza khuffifat nah kalau dia ditakhfif lakin gitu kan lakin ah sudah hilang tasdidnya lakin jaza dukhulu al-wawi al-atifati alaiha berarti bisa aja dong masuk ya waw atifah kepadanya ya, li farqi bainahuma ya wa baina lakin al-atifah, untuk membedakan antara dia lakin yang mukhaffafa minas sakinah dengan lakin atifah ataf nasab ya, ataf di antara huruf-huruf ataf. Fa inna hadhihi la yajuzu dukhulul waw alaiha, maka yang seperti ini enggak bisa masuk waw kepadanya. Qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah, ya berarti rasula walakin ya rasula, berarti rasula irabnya apa? Ma'tub, berarti ma'tub kemana? Hah? Aba ahadin, nah, walakin kana rasulullah. Wa ajaza Yunus, Yunus ini gurunya si Baweh. Wal akhfashu, dan akhfash wa ajaza Yunus wal akhfashu membolehkan i'malaha, tetap beramal. Ya. Namun kata asy-syarih walaysa bimasmu'in 'anil arab. Namun kalau beramal enggak didengar dari orang Arab. Ya, enggak didengar dari orang Arab. Baik, barakallahu fiik. Maka kita ikuti tarjih dari asy-syarih aja. Wasanya lakin ketika di takhfif maka dia ihmal, tidak beramal. Lakin udah. Lakin ya jadi harfu ataf. Naam. Selesai. Sekarang kita masuk faslun, pasal yang berikutnya. Wa ammala allati li naf'il jins. La ini juga la yang beramal amal inna. Ya, la li naf'il jins, yang menafikan jins. Maka isimnya nanti berupa jins, isim jins. Fahiyallati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Ah. Ya. Yang dia ya, yang inilah yang dimaksudkan dengannya menafikan seluruh jins melalui sabili tansis. Ya. Ala sabili tansis maksudnya apa? Yang enggak ada sesuatu apapun dari fard min afradihi yang keluar dari penafian tersebut. Ya. Semisal saya katakan la rajula ya, la taliba fisakan. La taliba fisakan. Ya. Perhatikan isimnya adalah taliba. Maka enggak ada satu jenis pun dari talib yang berada di sakan. La ilaha illallah. Ilaha ya, ilaha itu isim la nafial jins, dia masdar. Masdar yang maknanya isim maf'ul, ma'luh. Alaha ya lahu ilahan. Ma'luhan itu maknanya. Sama isim masdar itu banyak yang maknanya isim maf'ul. Kata bayak tubuh kitabatan. Apa makna kitabatan? Maktuban. Maktub. Ya. Nah, dinafikan semua jenis ma'luh, ma'bud sinonimnya, muradifnya ma'bud. Dinafikan semua illallah, kecuali Allah. Dinafikan semua yang diibadahi dengan benar, kecuali Allah. La taliba, dinafikan semua jenis talib. Ya, jenis talib. Semua dinafikan semua. Ya, kalau kita katakan la taliba fisakan, tidak ada talib di dalam sakan. Wa ta'malu amala inna, maka la nafiya lil jinsi ini dia beramal seperti amal inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabara, dia menasabkan isim, merafakkan khabar, bisyarti ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain, dengan syarat isim dan khabarnya harus dalam bentuk nakirah. Wa ayyakuna ismuha muttasilan biha, dan isimnya mesti bersambung dengan la, tidak boleh difasal alias dipisah dengan la. Taib, fadal, dibaca sini syarahnya. Ya, siapa? Nabil, baca Nabil. Bismillah. Qala syarih rahimahullah qawlu faslun ay fil kalami alal amilati amala inna bil bil hamli alaiha. Bil kalami ala la al amilati amala inna bil hamli alaiha. Bil hamli alaiha. Tapi ini pasal tentang pembahasan la yang beramal amal inna walhamli alaiha, dan dibawa, disertakan, dibawa kepada pembahasan inna. Kalau inna apa hukumnya? Tansibul ism wa tarfa'ul khabar. Nah, kadzalik la juga demikian. Terus qawluhu linnafil jinsi ay sifatuhu wa ay sifatihi wa hukmihi ay al-mahkumu bihi alaihi. Fa idza qulta la rajula fid dari kana ma'nahu la kainunata li rajulin fid dari fa hiya linnafil kainunati allati ya sifatul lil jinsi sifatul jinsi la annaha naftul jinsi min asli la annaha nafat nafayan fi la annaha nafatil jinsa min aslihi bal huwa thabitun. Baik. Kata pensyarah di sini la linafyi al jinsi, yang menafikan jins, ai sifatihi sifatnya, wa hukmihi hukumnya, ai al mahkum bihi alaihi, ya, yang dihukumi dengannya. Faida kulta, kalau Anda katakan la rajula fid dari kana maknahu, maknanya berarti apa? La kainunata li rajulin fid dari, tidak ada keberadaan bagi seseorang pria di dalam rumah, ya. Fahiya li naf'il kainunati, maka la ini menafikan keberadaan allati hiya sifatul jins, yang ia merupakan sifat jins. La annaha nafatil jinsa, bukan dia menafikan jenis, min aslihi, dari asalnya, bal huwa sabitun, namun yang dia nafikan adalah sifat jins dan hukumnya. Terus lanjut, wa qawluhu ala sabili tansisi ay bihaithu la yakhruju anhu fardun min afrodihi fardun min afrodihi nahu la rajula fid dari ay la yujadu fid dari ay fardun ayyu fardin min afrodi hadzal jinsi bikhilafil amilati amala laisa fa innaha wa in nafatil jinsa lakin ala sabilil ihtimali wadh-dhuhuri. Naam, ala sabili tansis, dia menafikan jami'u jins ala sabili tansis, bihais la yakhruju anhu fardun min afradihi, dimana tidak keluar, ya, fardun min afradihi darinya, dari yang dinafikan ini, salah satu komponen dari semua komponennya, individu dari semua individunya, ya, semua dinafikan, gak ada yang dikecualikan. La rajula fid dari, kecuali nanti ada mustasnanya, baru itu yang dikecualikan. Kalau enggak ada mustasnanya, berarti enggak boleh. Ya, kita masih katakan masih ada kok jenis yang ini, padahal sudah dinafikan. Ya, ai, ya, misalkan la rajula fid dari, ai la yujadu fid dar, maknanya apa? Tidak didapati di dalam rumah ayu fardin. Ya. Individu manapun min afrodi hadal jinsi, dari afrod jenis ini, yaitu jenis rojul, bikhilafil amilati amala laisa, berbeda dengan huruf-huruf yang beramal amal laisa, ya, la yang beramal amal laisa, kan, ya, la yang beramal amal laisa itu kemarin apa aja, ma, in, kemudian la, ya. Misalkan saya katakan la rojula qaimun, la rajulun qaiman, ya, la rajulun, atau la zaidun, ya, kasih khabarnya fid dari, nah, itu beramal amal laisa. Fa innaha wa innafatil jinsa, maka la yang beramal amal laisa, walaupun dia menafikan jins, lakin ala sabilil ihtimal wadhuhur, namun bukan ala sabili tansis, ala sabili ihtimal aja. Ada kemungkinan yang zuhur yang nampaknya demikian. Faidatun, terus? Faidatun, i'lam anna la ala thalasati aqsamin, ahaduha nahiyatun, wa hiya takhtassu bil mudari'i wa tajzimuhu nahwu la tahzan la tu'akhidna, wa thani antakuna zaidatun. Zaidatan wa hiya allati tadkhulu fil kalami limujarradi taqwiyatihi wa tawkidihi, fala ta'malu shay'an nahwu li alla ya'lama ahlul kitabi ay li ya'lama. Nah, ats-tsalitsu nafiyatun wa hiya naw'ani, amilatun wa ghayru amilatin, wal amilatu qismani, amilatun amilatun amala laisa, amilatun amala laisa, wa tusamma la nafiyata lil al-hijaziyata, wa qad taqaddamat wa amilata amala inna, wa tusamma la nafiyata lil jinsi, wa la tabri'ah litabarru'ihi al-mutakallimi wa tanzihihi al-jinsi anil khabari, wa la mahmulatu ala inna. Wa qawluhu fatansibul isma ay lafzan aw mahallan, nahu la ghulama imra'atin hadirun, nahu la rajula qa'imun, falau dakhalat ala ma'rifati aw fasala bainaha wa baina ismiha fasilun wajaba ihmaluha wa tikraruha nahu la zaidun fid dari wa la amrun, nahu la fid dari rajulun wa la imra'atun. Mana faedah? I'lam, ketahuilah bahwasanya la ala salah satu aqsam, ada la nafiyah, ada la zaidah, ada la nahiyah. Kalau yang la nahiyah, hiya takhtasu bil mudhari wa tajzimuhu, ini yang masuk ke fil mudhari dan menjazmkan fil mudhari. La tahzan la tu'akhidna, kalau la tu'akhidna ini bukan la nahiyah ya, la du'aiyah. Ya, saya katakan misalkan ya, la tasrab, ya, la tasrabil khamra, ya, jangan engkau pergi, la tadhab, ya, la engkau pergi. Taib. Wasani antakuna zaidatan, ya, la-nya zaidah, wahiyya lati tadkhulu fil kalam, nah, ini yang masuk ke dalam ucapan kalam, limujarradi taqwiyatihi, hanya untuk menguatkannya, wa tawqidihi, dan mentaukidkannya. Fala ta'malu syai'an, nah, la yang seperti ini enggak beramal sedikit pun. Li alla ya'lama ahlul kitab, ai li ya'lama, ada la-nya enggak masalah. Ya, agar ahlul kitab tahu. Jadi fungsinya la di sini apa? Ya, untuk taukid, untuk takwiyah, menguatkan aja. Nah, yang ketiga la nafiyatun wa hiya naw'an amilatun wa ghairu amilatin. Nah, la nafiyah itu ada dua macam, yang beramal dan tidak beramal. Wal amilatu qisman. Ya, la nafiyah yang beramal ada dua macam. Amilatun amala laisa, yang pertama. Yang kedua, amila amal inna. Nah, yang amila amal laisa, wa tusamma la an-nafiyah al-hijaziyah. Al-hijaziyah tak dinamakan ni la nafiyah hijaziyah. Ya. Dia mengikuti huruf-huruf yang beramal amal laisa pada ma. Ma hadza basyara. Ya, berarti ma-nya itu ma disebut ma hijaziyah. Ma yang difungsikan oleh orang-orang Hijaz. Ya, sebagai beramal amal laisa. Wa qad taqaddamat, dan telah berlalu pembahasan ini. Ya. Wa ghairu wa aminatun amala inna. Wa tusamma la annafiyata lil jins. Nah, yang berikutnya ya, yang dia beramal amal inna dan dinamakan la-nya ini la nafiyah lil jins. Ya, atau la tabri'ah. Li tabri'ati al-mutakallimi wa tanzihihi al jins alal khabar, karena berlepas dirinya sang mutakallim ya, dan dia mentanzihnya karena la litabriati, la tabri'ah karena dia berlepas diri sang mutakallim ya, dan dia mentanzih jins dari khabar ya, wala al mahmulah ala inna ya. Jadi kalau dia beramal ada dua ya, amal-amal laisa, satu lagi amal-amal inna. Amal inna ini dinama la nafiyah lil jins atau la tabri'ah, karena si mutakalim tabri'ah, dia bersikap barok, berpas diri. Wa tanzihihi al jinsa anil khobar, dan dia memurnikan, mensucikan ya, jins dari khobar. Atau dinamakan juga la al mahmulah ala inna, la yang dibawa kepada makna inna. Taib. Wa qawluhu wa tansibu al khobar ay lafdan au mahallan. Dia menasabkan amr, menasabkan wa tansibul isma, dia menasabkan isim apakah lafdan atau mahallan. Contoh la gulama imra'atin hadiron. Nah, mana syahidnya? Gulama sebagai isim la. La rajulun, la rajula qa'imun. Ya. Maka rajula isim la. Falau dakhalat ala ma'rifatin, seandainya dia masuk kepada ma'rifah ya. Aw fasala bainahuma baina ismiha fasilun, atau ada pemisah yang memisah antara dia dengan isimnya, wajaba ihmaluha, wajib diihmal, watikraruha, dan wajib diulang. Nahu la zaidun fidari wala amrun ya, la hawla wala quwata illa billah ya. Nah ini kenapa? Karena dia bersambung dengan ma'rifah la zaidun gitu kan. Di antara syarat la isimnya dan khabarnya mesti berupa nakiro. Nah ini ma'rifah la zaidun fiddar wala amrun. Ya udah ada fas ada itu lagi, berarti ya yang seperti ini ditakror, diulang. La fiddari rajulun wala mra'atun. La fiddari rajulun. Nah itu lihat isimnya di fasil oleh fiddar. Mesti diulang wala mra'atun. Baik, cukup sampai sini dulu. Ngantuk ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.